Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Dulu di Bani Israel, waktu itu Bani Israel lagi kena kemarau panjang. Gak hujan lama, sumber air kering. Akhirnya, binatang ternak banyak yang mati. Sawah-sawah mengering. Kebun-kebun juga demikian tandus jadinya. Harga makanan mahal, apalagi harga daging. Ketika dalam keadaan demikian, ada satu orang baik, orang soleh. Ketika dia melihat padang pasir bertumpuk-tumpuk itu pasir, dalam hatinya, Allah, kok saya punya gandum sebanyak pasir yang ada di padang pasir ini bertumpuk-tumpuk begini. Kasihan keadaan saudaraku, tak bagi-bagi no gratis sudah. Biar kenyang mereka semuanya, karena mereka dalam keadaan menderita sekarang. Ini orang gak punya, tapi punya hati gede, punya rencana besar, paham ya? Ini orang gak punya. Bagaimana? Apakah sia-sia? Allah memerintahkan malaikat Jibril datang ke Nabi di zaman itu. Kasih tahu Nabi bahwa Allah sudah mencatat pahala bagi orang yang punya niat tadi itu seperti telah memberi makan kepada saudara-saudaranya sebanyak tumpukan pasir di padang pasir berupa gandum. Tuh lihat. Karena itu yang enggak mampu ini niat. Niate sing akeh. Nanti di hari kiamat ada beberapa orang itu menerima buku laporan, dia heran. Laporannya si fulan ini diterimakan, dicatat setiap tahun haji. Padahal enggak pernah haji. Membangun sekian ratus masjid, padahal enggak ada. Bersedekah sekian miliar, padahal enggak ada. Kaget ya Allah. Ini kok bukan bukuku ini? Belum pernah aku haji, belum pernah aku bangun masjid, belum pernah aku sedekah. Itu adalah niat kamu yang benar-benar dicatat seperti orang bangun masjid walaupun belum pernah. Seperti orang bersedekah walaupun belum pernah. Cuma bagi orang yang mampu, ojo niat dong. Bagi orang yang mampu, laksanakan dibarengi niat yang banyak. Maksudnya apa? Kamu bangun masjid. Niat pertama untuk ibadah kepada Allah. Niat yang kedua untuk anak-anak, supaya anak-anaknya dia, turunannya dia, supaya rajin sholat berjamaah. Niat yang ketiga supaya muslimin bisa beribadah ada di masjid. Niat keempat untuk iktikaf dia dan turunannya. Niat terus begitu. Nah, kalau udah mampu dibarengi niat yang banyak. Ojo mampu bondo niat dok. Sing penting niati, tapi gak ono amali. Saya kepingin ngasih kaum muslimin ini makan banyak, cuma gak tahu ngasih makan, dipangan dewi. Itu namanya kadzab, pembohong, pembual, goro. Hah? Bagi yang gak mampu niat, gak sia-sia. Apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.